Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, wow, wow. Yang di sana kelihatannya belum sempat jawab loh ya. Karena apa? Mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Kalau menjawab salam, hukumnya wah. Biar tidak ada hutang kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, syukur alhamdulillah. Pada malam hari ini, segenap kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, tentunya panjenengan semuanya sudah yang tahu dan juga faham, acara Tablik Akbar, konser Ambyar akan segera diopening, akan dimulai untuk panjenengan semuanya. Ingin ngomong-ngomong tahu juga, untuk dalam rangka Tablik Akbar nanti yang akan disampaikan siapa, Bu? Loh, kok belum ada yang tahu? Siapa, Bu? Mantap. Kalau konser Ambyarnya siapa yang membawakan nanti? Terima kasih. Baik, sebelumnya malam hari ini juga ucapan terima kasih yang tanpa terkira buat segenap tentunya kepada Bapak Bupati Ponorogo dan juga jajarannya, dan tidak lupa juga dari Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan juga semuanya yang hadir pada kali ini juga. Terima kasih dan juga segenap kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tentunya sebelum acara Tablik Akbar dan juga konser Ambyar segera dimulai untuk panjenengan semuanya, malam hari ini ingin memberikan suasana berbeda untuk panjenengan semuanya. Bersama teman-teman dari Mustika sengaja dihadirkan untuk panjenengan semuanya. Semua ngomong-ngomong jogetnya sambil duduk aja ya Bu ya? Betul ya? Oke, biar memberikan suasana kali ini, persembahan vokalis yang perdana. Ini sebagai putra daerah yang siap memberikan untuk panjenengan semuanya, kita berikan yang satu ini untuk Anda semuanya. Siapa yang gak kenal dengan artis ini ya? Cowok, putra daerah dari Anda semuanya. Kita berikan Mas Joe! Matep, Joe Klitik, Mustika untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillah, terima kasih Bapak TNI Polri. Dan juga terima kasih ke pemerintahan Kabupaten Ponorogo, luar biasa. Fotomu neng kamarku, neng atiku koyo kowe, neng sandengku engene rasane yen kangen kowe semua. Tresnaku iya mung kowe, tak kowe nganti selawase. Aku ra bakal bisa lali esem. Terima kasih Ponorogo, Mustika Indonesia, Indonesia. Nanti saiki kowe isih Jonang dindi. Iya toh? Ya. Kantor-kantor Ponorogo semuanya. Ya, mesti ngerti. Sopo iki, bro? Loh, iya toh? Orang saya mbak omong ke aku mbien mantan. Loh. Enggak, maksudnya luar biasa. Ya. Gini, ya. Mas Jo. Yo, oke. Okay. Permintaan dari siap. Bapak kita, dari Bapak Bupati. Siap, Bapak. Jadi kan ya putra daerah Ponorogo. Betul. Oh, Jonang dindi. Tetap. Menunggu di daerahnya sendiri. Nah, tepuk tangan dong untuk Mas Jonya. Terima kasih. Wow. Mas, bangga sekali malam hari ini luar biasa. Dengan tablik akbar, konser ambiar luar biasa. Masyarakat tumplek-blek, Mas. Tumplek-blek. Ya, di sini Pak, bukan saya sendiri. Ya. Banyak banget artis-artis dari Mustika Music Indonesia. Apalagi nanti juga ada. Anak Mampinnya Ponorogo. Luar biasa. Lo, sing histeris kono, sing histeris kok kono. Marvin aja mengo. Biar lebihangan Mas Subur, kita panggil artis yang betul. Satu ini, siapa Cak Subur? Ini juga asli daerah Ponorogo. Ponorogo. Bapak Bupati memang mengangkat generasi daerah. Betul. Tapi sebetulnya Mas Jo, permintaan dari Bapak Kapolres semuanya, walaupun keadaan malam hari ini juga ambiar. Ya. Sebentar. Benar. Oke. Biar kita sama-sama bisa menikmati. Yang depan kami mohon bisa duduk. Okay. Cocok. Nah, ayo. Ayo, sing arep lungguh. Sing buri gen kita. Betul ya, Bu, ya. Tanamkan masyarakat Ponorogo yang hebat. Tanamkan masyarakat Ponorogo yang menanamkan kondusivitas yang tinggi. Karena beliau-beliau atau mas-mas itu gak sabar melihat Mas Jo. Langsung. Betul Mas Jo, sekali lagi ya. Okay. Permintaan dari Bapak Kapolres, teman-teman dari tim keamanan dulu. Betul. Jaga keamanan masing-masing, tentunya dompet Anda, HP Anda. Betul. Hati-hati dengan copet, itu aja. Kita lebih baik lebih hati-hati sendiri. Betul. Oke Mas Jo, kita panggil saja. Siapa bersama-sama artis cantik yang satu ini. Ya. Bersama ada Mustika. Rakel Wulansari Mustika. Musiknya Indonesia. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita nyanyi bareng-bareng ya. Sugeng dalu ati sing pian kau ngarani wes wewe rarene welu ngomong masalah sepele we golek liyane tambah lolo yakin gue teko nambahi sengsoro tambah hati Mas Jo, Mas Jo. Ayo, ayo, ayo, ayo. Makasih. Terima kasih, lagi. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya, ya. Silakan kembali ke habitatnya lagi. Habitatnya, habitatnya. Oke, okay. Ya, ya, ya, ya. Oke. Okay. Imbuan untuk teman-teman ya. Dari generasi muda Ponorogo. Betul. Yang jelas mau menikmati ya. Tablik Akbar dan juga konser Ambyar. Luar biasa. Ini berbagai penjuru malam hari ini juga datang semua loh mas. Ya. Okay. Dari Pacitan, dari Ngawi, dari Magetan, dari Madiun, dari Trenggalek, dari Melarang. Wow. Diwaca sama onak ya mas. Melara Ambyar. Melara Ambyar. Oke. Okay. Komplit. Siap sobat yes. Ambyar. Luar biasa. Luar biasa. Aku kaya-kaya bangga menjadi masyarakat Ponorogo mas. Padahal. Iya bangga sekali bahwasanya beliau Bapak Bupati yang selalu memberi hiburan kepada masyarakat Ponorogo. Ya ini memang semuanya sempat terjangkit dari Bapak Bupati. Betul, ya, betul. Yang Bapak jelas Bupati. Kita, ya yang jelas kita sama-sama menikmati, jangan ada perselisihan. Betul. Mari kita menjadi penikmat budaya yang luar biasa. Betul sekali, iya. Betul sekali. Tadi apalah. Ada betul. Siapa mas? Ono. Salah satu putri daerah yang kemarin juga menggemparkan perindustrian musik Jakarta. Apa kuwi? Goyang Pantura. Yang ikut audisi. Iya. Bintang Tempura. Tempura. Pantura. Kaya Tempura piye to. Ayo kita panggil saja. Sapa mas? Sapa kuwi? Linda. Mustika. Selia Mustika. Indonesia matur suwun. Sampai jumpa. buat Mbak Linda Akselia. Hari ini kita bahagia sekali ya, bahagia, Mbak Jo ya. Bahagia, bahagia apalagi aku. Orang bahagia piye wae trajenenge ya putra daerah ki ya piye-piye kudu manut. Kalau enggak cintanya sama masyarakat Ponorogo ngopo? Lah iya betul. Yang seperti ini ayem tentremnya masyarakat Ponorogo coba. Luar biasa. Kita lihat mulai dari kulon, wetan, lor, kidul kabeh madhep rene lho. Oh madhep rono piye? Rono delok apa? Oke. Se ini tadi siapa Mas? Ini ki Mbak Linda. Linda. Mbak Linda Akselia. Iki yang kemarin wis menggugah perindustrian musik yang Indonesia, juga Goyang Pantura. Betul. Tahun 2017. Ternyata penerusnya juga banyak, juga banyak. Nanti aku mbiyen yo melu elo apa? IMB. Apa kuwi? Indonesia Mencari Batang. Enggak, aku tahu nek Mas Joki walaupun ngono nek dindi alhamdulillah Ponorogo kae wis di backlist ya. Kasih sudah siaran nek. Betul. Mas daripada kita ngobrol sendiri langsung kita panggil satu ini putri daerah. Sopo Mas sing rada ayu ya? Sing rada ayu, sing rada semok. Iki senengane mas-mas sing ngarep iki. Ayo, fotone aja biru-biru. Yo ganti abang kok piye? Kita berikan yang satu ini untuk Anda, Rina. Bersama Mustika, musiknya Indonesia. Terima kasih, selamat malam Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustika. Yang di depan, salam semuanya di belakang juga masyarakat Ponorogo tercinta. biasa ya. Terima kasih, terima kasih. Mbak Rina. Mbak Rina. Waduh, kelambinnya kayak gorden. Prakartiyo. Rembyo. Kok gorden piye to? Wah, kowe mangko nek tuku anyar jadi niku siji. Anyar. Oke, Cak Komar. Oke. Sambil menunggu beliau Bapak Bupati dan juga sambil menunggu beliau Gus Miftah dan juga yang jelas malam hari ini luar biasa. Yeah. Bahwasanya Tabligh Akbar konser Ambiar 2019 beliau Bapak Bupati mengajak masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sehat, menjadi masyarakat betul. Yang hebat. Betul. Bawa nama ya. Baik Kabupaten Ponorogo, tanamkan kondusivitas yang tinggi, betul. Menjunjung tinggi Bapak TNI Polri. Betul, cocok Bi. Ya. Dan juga tadi juga salah satu permintaan dari kepolisian sekali lagi buat yang hadir kali ini juga. Hati-hati bawaan Anda. Betul. Dompet, HP, do ngampe kecopetan ngono lho Mas. Wis gampang. Wis ngono lho ya. Gampang. Pokoke gak ono. Selalu waspada dengan betul. Diri kita sendiri. Ponorogo gak oleh pokoknya gak oleh. Yang jelas nanti imbauan. Yuk. Kalau nanti sudah waktu pengajian, kita harap semuanya bisa duduk. Iya, duduk. Duduk ya. Sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya. Ya. Nanti yang berdiri kita denda. Denda. Dendone apa? Dendone delok ning arep dhewe. Oke, Mas Jo. Yuk, siap. Kita panggil lagi ya. Ada kalau di sana ada Rita Sugiarto. Kalau di sini ada siapa? Coba dia. Kita panggil saja. Bersama Nita Sahara Mustika Indonesia. Masuk. Selamat malam Ponorogo. Kembali Mustika. Sepi nih wengi iki ngeri du ati mergo nyawang kowe gandeng karo liyane. Aku nih Sahara. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa pokoknya. Malam hari ini penyanyi Mustika kompak, Mas Kobor. Kompak banget. Betul. Seragamnya biru-biru. Biru-biru. Iya. Nek, posisinya batik. Batik. Orang jelas batiknya tapi. Iya. Lapiye peteng rotok piye. Orang apa-apa, Mas Jo ya. Iya. Oke. Okay. Dan juga kami imbaukan untuk seluruh masyarakat Ponorogo. Mari kita sama-sama menikmati hiburan pada malam hari ini. Betul, betul, betul. Dan juga saling toleransi ya Mas. Betul. Karena yang di belakang juga ada penonton. Betul. Di depan Kata, juga. Ya. Di saat nanti kita goyang, kita berdiri gak apa-apa. Nanti pas waktu pengajian kita diharapkan untuk duduk. Betul. Ya. Oke. Okay. Okay. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk masyarakat Ponorogo. Luar biasa. Yes. Oke. Okay. Jo, Dabu, kita ngomong-ngomong ya, iya. Tadi kan sudah dari Mbak Linda dari Goyang Pantura. Betul, sudah, dari semuanya sudah. Iya. Tapi kali ini biasanya yang histeris nanti ini. Sebabnya apa Mas? Sebabnya apa? Baru saja sudah terpampang di layar kaca. KDI. Juara berapa? Dua ya, dua ya, dua. Tahun berapa? 2019. Luar biasa, siapakah dia? Siapa dia? Kita panggil saja ada Marvin. Luar biasa. Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Cocok. Wes siap ambiar burung? Cocok. Wes. Cocok. Oke. Cocok. Coba sampai deket sama Marvin coba. Persis. Waduh, waduh. APD. Pripun? Kaya jambe sinigar. Terus? Iki jambe api, iki jambe bosok. Aja ngono. Marvin, nggih, nggih. Sedikit banyak kamu juga membawa nama baik Kabupaten Ponorogo. Ucapan terima kasih untuk masyarakat Ponorogo. Apa yang kamu harus berikan kepada masyarakat Ponorogo? Ya, silakan. Oke. Alhamdulillah, Marvin di sini banyak-banyak terima kasih buat masyarakat Ponorogo di sini. Mana suaranya masyarakat Ponorogo? Luar biasa. Berkat doa dari dan dukungan, Marvin akhirnya bisa runner up KDI, juara KDI 2019. Alhamdulillah. Ibu, sejenak pemerintah Kabupaten Ponorogo, Bapak Bupati, semua yang di sini, doa orang tua juga, Marvin bisa menjadi sekarang ini. Alhamdulillah, Marvin bersyukur banget. Alhamdulillah. Sekarang sudah bisa beli rumah dua, Mas. Wow, luar biasa. Amin. Rumah apa, Mas? Omah Doro, rumah jangkrik. Asam. Okay. Lagumu apa, Mas Marvin, coba. Mengingatkan perjuangan Marvin saat di kontes KDI, lagu yang paling fenomenal. Yaitu Anoman-Anom. Cacak, cacak, cacak. Wong Jawa jelali Jawa nih. Betul, betul, betul, betul. Menjunjung tinggi tradisi Jawa. Jawa. Oh, mantap. Ya, kis dadi Anoman. Sampeyan bae pas karo rambutnya cocok. Iya. Coba, yuk, kaya-kaya Mustika. Ayo, Mustika. Kita beri aplaus yang meriah. Luar biasa. Wayang Jawi ing Projongan ko diraja pripun Rahwana raja arane gawe keke nyolong sinta Marvin. Biar lebih dekat dengan masyarakat Ponorogo bisa turun di sini. Samperin, samperin. Oke, siap, oke. Sak Jose. Pripun? Mana barnya, dulur-dulurku? Api. Mas Marvin. Eh, bola-bolaku. Iya, luar biasa. Yo, monggo-monggo. Lanjut, Ge. Ya, kamu situ aja, coba. Ano mancang cutu manda. Bar burung, wes, wes. Bawa gandengannya per hari ini. Jomblo. Padha-padha aku jomblo. Kowe keke nyolong sinto ano manjang cutu manda ngaleng kowes dadi awu Bang gede piye kobong jroning praja pripun lelerku Bom. Pacare pora rene ke. Ora. Lah piye to? Kuat ambiar dhewe, kuat. Oke, moga-moga. Yuk. 1 2 nanti ya, nanti kita joget bareng lagi nanti. Sip. Kita okay. Ambiar bareng. Sambil menunggu beliau Bapak Bupati Mas Kowor. Iya. Oke, siap. Mas Pavin. Ya. Sudah satu lagu yang diaturkan Mas Kowor. Ya. Ada Anoman Obong. Anoman Obong. Yeah. Itu spesial karya juga dari beliau, tokoh senior dari tokoh Solo. Senior betul. Dari Solo. Betul. Wow, betul. Luar memang biasa lagu, ya. Lagu yeah. Tradisional itu memang luar biasa. Iya, luar biasa, betul sekali. Dan juga nanti sesuai dengan rundown yang sudah kita susun. Betul. Dan juga setelah nanti beliau Bapak Bupati sak sampunipun lenggah, sesudah beliaunya juga lenggah. Nanti juga beliau Gus Miftah juga sudah di belakang stage, betul. Belakang panggung. Okay. Dan juga nanti dilanjut maestronya Campur Sari. Bapake patah hati wong sae Indonesia. Luar biasa. Wis siapa purung? Wis siap kuat mau jam apa. Satu lagu yang diaturkan Mas Pamin. Sambil kita menunggu perjalanan dia Bapak Bupati ya, dan juga seluruh jajarannya. Betul. Dan juga diucapkan terima kasih untuk pendukung acara malam hari ini. Ya. Tidak mana lepas. Mas? Ya. Opai. Oh, banyak sekali. Betul. Banyak angka ya. Ya, yang penting kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ya. Yang penting tanpa pendukung-pendukung sponsor malam hari ini tidak ada artinya malam terjadi. Hari. Oh, okay. Dan juga Mas Jo, yeah. Sudah ada informasi dari kepolisian, yeah. Sudah banyak korban HP hilang sekali oh, gitu. Lagi. Oh, yeah. Maka dari itu dari panjang semuanya yeah. Diharapkan untuk menjaga bawaan Anda masing-masing ya. Betul. Jangan yeah. Sampai hilang lagi. HP tolong disimpan yeah. Yang rapat. Bila mana perlu langsung didol bae. Iya. Aman. Go aman. Mas Marvin. Yeah. Kasih satu lagu untuk masyarakat Ponorogo. Satu kali coba. Lagi yeah. Kita nyanyi bareng buat semuanya di sini. Kita bareng di sini. Boleh kita mana suaranya? Boleh Marvin minta nyalain HP-nya? Oke. Okay. Iya. Monggo siap Mustika. Biar aku cepetan. Suwe-suwe bakal nurut imanmu sang soyo bubra. Biyen wis tawanti-wanti jangan silali, tapi kenyataannya pergi. Luar biasa. Boleh HP-nya di SG ya, SG Instagram ya, nanti tag Marvin ya. Oke. Sebelah sini, mana suaranya? Oke, terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih. Wah, sampai kelihatannya anu yeah. Powerful, energik malam hari ini. Wah, luar biasa. Memang ini kan daerah Marvin Ponorogo. Betul. Marvin lahir di Ponorogo. Iya. Yeah. Marvin besar di pucuk gunung sana. Di mana tempatnya? Pulung. Mana orang Pulung ini? Oke, Pulung. Mantap. Luar biasa, mantap. Marvin besar di Pulung. Tanah di kampung, udara sejuk, masih pegunungan. Yeah. Jalan juga lumayan lah. Alhamdulillah, dengan kepemimpinan beliau, Bapak Bupati. Infrastruktur pembangunan sudah halus. Sudah merata. Biasa. Betul, sudah merata. Dan juga Mas Komar. Ya. Diimbaukan untuk seluruh para hadirin yang memadati alun-alun Ponorogo. Iya. Ini mbuan yang bawa HP hati-hati. Hati-hati. Jaga diri baik-baik. Yang bawa pacar hati-hati. Hati-hati. Kuda digondol. Radong. Ya toh. Taulah. Suasana malam hari ini, suasana semakin ramai, semakin hangat. Sesuai dengan mutu dari Kabupaten Ponorogo. Betul. Apa itu kan? Religi dan berbudaya. Luar biasa. Makanya beliau, Bapak Bupati dan juga seluruh jajarannya mengajak konser malam hari ini tablik akbar dan juga konser ambiar. Siraman rohaninya ada dan juga budayanya juga betul. Ada. Betul, ya betul ya. Sekali. Oke. Mohon jaga ketertiban di sini ya. Betul. Ada betul, juga betul. Selamat datang untuk beliau Bapak Bupati dan juga seluruh jajarannya. Kita beri aplaus yang meriah untuk beliau Bapak Bupati Ponorogo. Luar biasa. Bapak Bupati. Sambil menyambut Bapak Bupati, Marvin kamu harus duet dengan salah satu penyanyi artisnya Ponorogo. Ayo. Oke. Tak ada kata lain, betul. Mas Kobar. Orano bahasa sing liyo. Siap. Keharmonisan yang selalu ditanamkan untuk seluruh keluarga besar kepemerintahan Ponorogo. Betul. Kebersamaan tetap kita junjung tinggi. Betul. Akhirnya malam hari ini bisa terlaksana dengan suasana yang religius. Amin. Betul amin, sekali. Oke. Duet dengan siapa, Mas Kobar? Ada. Sopo kowe? Ragil. Yuk kita panggil Ragil anak barep. Kok anak barep ya? Tapi Ragil ya nek kuwi nomor 1 anak euruk jelas. Ayo, Mbak Ragil silakan. Lagunya spesial untuk Mbak Ragil dan juga Mas Marvin. Kita joget bareng di sini. Memori berkasih. Ayo kita masukkan joget. Mustika. Kita kayak barang lagi ya. Asik. Marvin. Selamat datang buat Bapak Bupati Ponorogo dan juga dari jajarannya. Aku coba meminta kasihmu biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Tepuk tangan, terima kasih. Untuk Mustika. Terima kasih. Selingkuh bagaimana? Gimana? Tadi udah dikasih kan? Mau lagi? Beli lagi, beli sendiri. Oke, dadah. Oh ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk masyarakat Ponorogo. Wah. Dan juga selamat datang untuk beliau, Bapak Bupati, Bapak Dr. Randes, Haji Ipong Muklisoni, dan juga didampingi oleh Ibu Sri Wahyuni Ipong. Dan juga terima kasih seluruh jajaran kepemerintahan Kabupaten Ponorogo. Mas Kowor, malam hari ini tablik akbar dan juga konser ambiar sesuai dengan mutu Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo yang penuh dengan religi dan juga penuh kebudayaan yang luar biasa. Kebudayaan tetap kita jaga ya. Iya. Memang salah satu yang sudah menonjol di mana saja. Siap. Seluruh dunia Ponorogo memang kota yang berkebudayaan. Betul, wow. Betul. Okay. Betul. Terima kasih Mas Marvin. Nanti kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Juga terima kasih untuk Mbak Sopo mau Mas. Mbak Rakil. Mbak Rakil luar biasa. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Marvin Ponorogo. Luar biasa. Mas Kowor. Oke. Okay. Kita sejenak break. Okay. Sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena sadar ya bahwasanya kita berpijak di negara bumi pertiwi. Betul. Ya. Menanamkan persatuan dan kesatuan Berbhinneka Tunggal Ika. Betul. Menjunjung tinggi NKRI bahwa betul. Pancasila sakti. Betul salah. Betul. Karena sudah menjadikan moto NKRI harga mati. Mati. Luar biasa. Oke. Okay. Oke. Okay. Seluruh para hadirin yang terhormat, kami mohon berdiri sejenak dan juga seluruh penonton masyarakat Ponorogo, kami mohon diri sejenak. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu yang bertugas disilakan. Berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya mengulang cemaran matamu. Terima kasih. Para hadirin bisa duduk kembali. Baik, para hadirin khususnya kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tentunya acara pada malam hari ini mari kita sama dengan bacaan humul kitab. Semoga acara pada malam hari ini sampai selesai tiada halangan suatu apapun. Amin. Tentunya mari kita bacaan humul kitab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mas Kowor. Salam. Setelah kita buka dengan humul kitab ya. Dan juga menginjak acara sambutan beliau Bapak Bupati Ponorogo, ya. Bapak Dr. Andes Haji Ipong Muklisoni didampingi oleh Ibu Sri Wahyuni Ipong anggota DPR Komisi 5 dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo. Pada beliau, Bapak Bupati, waktu dan tempat kami persilakan, sumogo. Kali lagi kita beri aplaus beliau Bapak Bupati Ponorogo dan juga Ibu Bupati Ponorogo. Luar biasa malam hari ini. Tepuk tangan dulu untuk seluruh warga masyarakat Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Seluruh masyarakat Ponorogo, khususnya yang malam hari ini berada bersama di tengah-tengah kita, alun-alun Ponorogo yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua berkumpul di sini menjelang akhir tahun 2019 ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ponorogo senantiasa dibarokai, diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat, baik pejabat vertikal maupun pemerintah kabupaten yang saya hormati. Malam hari ini, pemerintah kabupaten Ponorogo menyelenggarakan sebuah acara yang di dalam berbagai baliho disebut Cetablek Akbar bersama Gus Miftah dan konser ambyar insya Allah bersama Didi Kempot. Acara ini dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai bentuk rasa terima kasih kita atas segala pencapaian yang telah kita terima selama ini di Kabupaten Ponorogo, khususnya tahun 2019. Sekaligus rasa syukur atas berbagai, kenapa itu? Duduk, anak-anakku semua, adik-adikku, tolong yang di depan sementara duduk dulu. Tolong, please, kita semua orang Ponorogo guyub ya. Tolong yang di depan, anak-anakku, adik-adikku, duduk. Ayo, bismillah, duduk. Duduk ya. Nanti, kalau sudah waktunya ambyar, baru berdiri semua, oke? Sekarang duduk dulu, duduk ya. Ya, sepertinya ibu-ibu mohon sabar karena enggak bisa duduk lagi. Saking rapatnya barisan, ya. Sudah, enggak apa-apa. Yang penting semuanya tertib dan bisa guyub, ya. Ponorogo bisa guyub apa tidak? Bisa rukun apa tidak? Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi malam hari ini syukuran sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember kemarin. Untuk itu saya mohon dengan hormat Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo untuk maju ke depan sini bersama Bapak Kapolres Ponorogo sebagai wujud bahwa kita malam hari ini sedang memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini insya Allah akan ada kolaborasi yang sangat bagus antara tablet sekaligus dengan jogetan, antara religius sekaligus dengan budaya. Ini menunjukkan bahwa kita warga Ponorogo adalah warga yang berbudaya sekaligus religius. Bersama saya sudah hadir Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Bapak Kapolres Ponorogo. Jadi malam hari ini tasyakuran Ponorogo 2019 sekaligus peringatan Hari Anti Korupsi Dunia. Saya minta satu lagi yang naik ke sini, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Pak Narto. Mana Pak Narto? Bapak Ibu saudara sekalian, apa sudah enggak sabar nonton? Enggak sabar nonton Didi Kempot, apa mau mendengarkan tausiahnya Gus Miftah? Dua-duanya. Ah, ini mantap ini ya kalau dua-duanya. Baiklah, ini tadi Bu Kajari bisikin saya. Katanya sepertinya udah enggak sabar mendengarkan Gus Miftah sekaligus menonton pamer bojo. Ntar dulu, saya mau sapa yang di sana. Mana di sana suaranya? Mana? Anu kurang seru. Mana suaranya? Mana? Baik. Mari kita bersama-sama berdoa semoga Ponorogo selalu diberikan limpahan rahmat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ponorogo rakyatnya rezekinya banyak. Amin. Sehat selalu. Amin. Dan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada malam hari ini, semoga Ponorogo bebas dari korupsi. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, warida wal inayah, wawahul muafiq ila qaumi tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati dan juga Ibu Bupati. Luar biasa. Mas Kobor. Dalam pemimpin yang selalu rendah hati. Betul. Pemimpin yang selalu andap asor. Betul. Ini bukti beliau Bapak Bupati, betul. Bapak Haji Ipong Muklisoni dan juga Ibu Sri Wayuni. Betul. Yang selalu mendekatkan hati dengan masyarakat Ponorogo. Langsung kepada masyarakat tanpa perantara. Betul, nah, itu ya. Betul. Wow, luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi, tepuk tangan untuk Bapak Bupati Ponorogo. Setelah ini kita akan masuk ke session Tablik Akbar bersama Gus Miftah. Gus Miftah. Ya. Ah, Mas, sabar, nanti bareng-bareng. Sabar. Wes dijamin. Iya ono guyune. Iya ono siraman rohanine. Ono. Ada santapan jasmaninya luar biasa. Wow. Siap. Wow. Mari betul. Kita mempersiapkan betul. Diri. Karena malam hari ini juga ya. Iya. Tausiah yang akan disampaikan oleh beliau nanti. Kita memang perlu menata diri kita masing-masing. Kita betul. Ambil semua apa yang diuraikan nanti ya. Iya. Sembari menunggu dari Bapak duduk. Betul. Okay. Kita sambut. Betul. Beliau Gus Miftah. Dan juga mempersiapkan teman-teman musisi dari Mustika Music Indonesia. Betul. Biar suasana religinya mendekat di dalam hati. Betul. Melekat di dalam jiwa. Betul. Mari kita sama-sama menyanyikan Srokalan. Iki bareng-bareng kita menyanyikan lagu religi. Religi ya. Betul. Untuk betul. Itu kita berikan aplaus yang meriah untuk Gus Miftah. Salam alaikum. Saya mau bertanya, Gus Miftah duduk apa berdiri? Yang jawab ibu-ibu. Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah ibu-ibu, di mana-mana suka yang berdiri. Oke, saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wakafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mas, duduk, kasihan yang belakang. Mereka datang pengen delok raiku, ra pengen nyawang bokongmu. Welungguo. Hadrotal muhtaromin. Mas-mas duduk, duduk. Yang mau duduk dengan tertib, saya doakan pulang pengajian little bonsir. Silite gatel kelebon pasir. Ayo duduk mas, duduk. Ayo le, lugu le, lugu le. Siap dimulai pengajiannya. Siap los. Pokoknya pengajiannya los rarewel. Sok kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadrotal Mutaromin, para masayih, para kiai, ibu-ibunya yang saya hormati. Bapak Bupati, beserta ibu, jajaran Forkompinda beserta ibu, seluruh pejabat beserta ibu. Kenapa saya selalu menyebut pejabat bapak dan ibunya? Kalau saya sebut bupati, selalu saya sebut istrinya. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Dan itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Ibu-ibu, tidak. Saya bersyukur malam hari ini alhamdulillah di alun-alun Ponorogo yang merupakan tanah nenek moyang saya. Alhamdulillah Pak Bupati berkenan ngaji bareng plus ambiar bareng Gus Miftah bersama Mas Didi Kempot. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Saya sering mengatakan manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan, betul? Maka malam hari ini saya bersyukur, saya baru pulang dari Lampung, Sumatera. Alhamdulillah bisa hadir di Ponorogo. Mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ditanya, bahkan dari Sumatera masih capek. Kenapa langsung mau ke alun-alun Ponorogo? Saya jawab karena cinta. Cinta saya terhadap masyarakat Ponorogo. Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Lara percaya jajalen. Maka malam hari ini, kayak ngopo meneh cangkeme kae. Supaya lebih kondusif, saya ajak pengajian malam hari ini kita buka dengan solawat dulu. Setuju? Oke, ben remeneng dhisik kae. Iki lungguh bro, daripada dibalangi botol. Wis ra urun ngadeg. Mudah-mudahan berjubelnya alun-alun Ponorogo malam hari ini merupakan gambaran berjubelnya di surganya Allah. Amin. Seluruh yang hadir saya doakan masuk surga. Berangkat habis pengajian. Pengajian modar gue. Ayo cah, daripada ributnya selawatan di sini. Selawatan. Mau selawatan bareng-bareng? Ayo. Sebelum ngaji supaya kondusif semuanya saya ajak selawat. Saya minta semua flash HP-nya dihidupkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing ora nggawa HP cangkeme merenges. Semuanya diangkat flashnya. Ponorogo bersinar malam hari ini, mudah-mudahan besok alam barzah kita disinari oleh Allah. Amin. Amin. Digerakkan ke arah kanan masing-masing. Amin. Sholli wa sallim da iman. Sholli iman wal ali wal biman qadwa wal ali wal saham bareng-bareng saling Allah Allah salim iman wal ali wal biman qadwa wal ali wal saham. Yuk yang hafal syairnya bareng-bareng. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali bali melodinya saja lebih kencang saling saling iman wal ali wal wal ali wal saham. Sekali lagi yang terakhir. Sallu ala Nabi Muhammad. Moga-moga sing melu selawat hajati kabul. Sing bengoke paling banter utangi lunas. Sing orang bengok mulai meteng. Saya sering ditanya, karena ini yang hadir rata-rata anak muda, saya menyesuaikan bahasa anak-anak muda, betul? Rupa-rupa jomblo kayak banget ya lo. Sing jomblo gelem ngaji mulih rabi, rondo anak limolas. Santai bro, jomblo bukan aib, jomblo bukan hal yang memalukan, tapi mengenaskan. Santai wae. Beragit-ragit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Rapopo. Jomblo nangis. Aku nganan, kowe ngiwo. Aku bertahan, kowe karo wong liyo. Modar, modar. Saya sering ditanya oleh banyak pihak tentang kesuksesan saya berdakwah di dunia malam, kuncinya di mana? Karena ini yang hadir banyak anak-anak muda yang voltasenya tinggi-tingginya. Wih, setrume gede-gede nih. Kenapa? Kesetrum. Saya sering ditanya kesuksesan, apa kuncinya? Saya jawab, coba didengarkan, mudah-mudahan yang memahami apa yang saya sampaikan malam hari ini, insya Allah selamat dunia dan selamat akhiratnya. Mas-mas, dengarkan. Allah itu menciptakan manusia, makhluk paling unik. Buktinya apa? Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu ciri-cirinya apa? Malaikat itu ciri-cirinya punya iman tapi tidak punya nafsu. Malaikat. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu ciri-cirinya apa? Punya nafsu tapi enggak punya manusia. Itu rangkuman dari dua-duanya. Jadi manusia itu ada malaikatnya, manusia ada setannya. Manusia punya iman, manusia punya nafsu. Kalau saya disuruh milih, pilih jadi manusia apa malaikat? Saya jawab manusia. Jadi malaikat kira penak, belas randuwe nafsu. Ono cewek ayu liwat, padahal isu-isu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wow. Modele SMS. Silite metu sedidik. Lah dadi malaikat ora penak mung domblong tok. Ah. Tapi kalau dadi setan juga enggak enak. Ndelok cewek ayu mung ngacengan tok. Maka manusia dikasih seni keindahan oleh Allah. Dikasih iman, dikasih nafsu. Bedanya apa? Cangkemmu. Pengajian dawa sing mau eling-eling mengaceng antok. Tok rupa jomblo kae. Ben bengi mung nyanyi lagune Gus Dur. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tondo yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan halah jijiki lha ya rupa-rupa kaya kuwi lho eman-eman nggonmu kuwi yo cah desa roh drone dada-dada yo ngalah. Bupati ini gaul rakyatin desa. Roh drone hai. Kuwi padahal drone saka Mabes Polri. Sesuk mlebu acara patroli. Goblok, goblok. Kayak drone ini bener ketok set. Hai. Desa, desa. Ketoknya penampilan milenial. Utek kolonial ya gue. Desa. Kuwi yang ngono. Wis tuwa jilbabe pink. Jiji. Ini jangan-jangan saya pakai ya pink. Lah, manusia itu dikasih seni oleh Allah. Seninya di mana? Nafsu itu gas, iman itu rem. Manusia yang selamat itu siapa? Manusia yang tahu kapan menggunakan gas, kapan menggunakan rem. Kapan los, kapan blong. Apa bedanya los karo blong? Kapan gas, kapan rem. Contoh, ketemu bojone ning omah, gas. Ketemu begengge, gas matamu kuwi rem. Momet ndasku. Ketemu begengge, gas iki lak yo. Codot-codot. Pengajian. Malah ngerem. Kuwi menungso apa demit iki cah kuwi. Tahu wireng gaya iki le. Santai. Kalau kamu dibilang hitam, kamu jawab. Putih tidak selalu suci. Hitam tidak selalu kotor. Buktinya apa? Kain kafan yang putih menakutkan, kiswah Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Wah. Meneh. Kacamata copot, kacamata copot. Kenapa kamu nafsu dengan mataku? Saya pulang umroh tanggal 23 September sama istri saya. Saya pakai kacamata, saya pakai tongkat. Sampai bandara Jeddah polisinya heboh. Torik, tolong semuanya minggir, ada orang mau lewat. Gua gah aku, lewat. Sampai bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa ketika saya datang semua orang disuruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Danco aku. Malah dikerowong buta itu. Manusia yang selamat itu, manusia yang paham kapan menggunakan iman, kapan menggunakan nafsu. Kapan ngegas, kapan ngerem. Soal ibadah digas, maksiat direm. Ora kaya awakmu. Lah ndelok cewek ning dalan, wow. Ndelok bojone ning omah, weh. Saya itu saking seringnya bergaul dengan dunia malam, saya pernah survei. Bagi sarkem matamu meneng toh. Alhamdulillah, banyak tempat yang saya pengajian di dalamnya sudah tutup. Doli tutup. Sunan Kuning tutup. Semampir Kediri tutup. Ngendi? Ujung Dong Banteng. Kan alumni kowe. Kowe alumni gaya. Tutup. Makanya kemarin di Doli saya kumpulkan semuanya mantan Germo, mantan PSK, mantan Balola. Apa itu Balola? Barisan Lonte Lanang. Ono istilah Angelo, antar jemput Lonte. Apalah saya. Preman-preman semuanya ngumpul. Alhamdulillah saya usul sama wali kotanya. Mbok namanya diganti jangan Doli. Nopo Gus Alfa Doli. Kemarin saya pengajian di sana, subhanallah. Semuanya ngumpul. Preman-preman mantan Germo. Ada orang gede perutnya gendut. Seluruh badannya ditato. Begitu saya buka jaketnya, subhanallah. Watenge ditato beduk. Saya tanya, itu tato apa mas? Beduk. Tutuin di ngisore. Kok kuen delok ngisore kuki ngopo? Dia mikir, kok celananya lucu sih? Apalagi isinya. Maka manusia yang selamat itu adalah yang bisa mengelola nafsunya. Dan ingat, nafsu itu sangat dekat dengan cewek. Maka namanya hawa nafsu. Gak ada Adam nafsu raono. Mila aku rasa seneng karo wong lanang. Ngapa? Tene jeruk minum jeruk. Manusia yang selamat siapa? Yang bisa memanage nafsunya. Milo, saya ketika pengajian Amsterdam di Belanda, saya ditanya, Gus, sajanjane jenengan niko ngaji yang saya takon wong Inggris. Wong Inggris kurang paham. Ngomong rupa-rupa kaya ngene iki. Wis tuwa jomblo e maneman gonmu sunat lele. Ora ana bedane karo kran. Amung nguyuh tok. Iya jomblo iki. Oh, ya pantes rupamu pas-pasan. Saya ditanya, kuncinya di mana? Karena saya tahu Coba dilihat, laki-laki itu, molimo itu pasti ada kecenderungan salah satunya. Molimo itu apa? Maling, main, maedok, madat, mendem. Siji meneh, saya kini Ponorogo, oke, maido. Ya kuwi ora urun jangkeme cerewet. Maido. Rata-rata ada kecenderungan. Dan saya survei. Lima hal ini yang paling nomor satu apa? Medok. Karena hawa nafsu. Maka coba Anda lihat, di mana-mana ada tempat prostitusi. Gara-gara itu, godaan laki-laki terbesar itu adalah wedoan. Makanya kenapa kemudian Islam mensyariatkan pernikahan. Supaya ora medoan. Wiru ngono. Sing wedok ya ngono. Aja modal gratisan. Jarene Mas Didi Kempot apa? Tahu bulat digoreng dadaan kecil harganya 500-an. Tahu bulat digoreng dadaan cilik we 500-an kok. Mosok namu gede modal gratisan. Maneman. Wiru ngono cah wedok. Dijogo. Pilo kimcil kimcil pilo lu ngono. Tolong, mbak-mbaknya kimcil nanti pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Aku karo bojoku lho, delokane bojoku ayune kaya ngono pada. Apa? Kuwi kok cangkemmu bojo sing di bojoku siji. Bojo sing di bojoku kelo ning pojok kelo. Yongko. Istrinya Gus Mutan baru sakit, nanti minta doa bareng-bareng ya. Mudah-mudahan Bunda sehat selalu, amin. Siapapun orang yang tidak bisa memanage nafsunya pasti tidak akan selamat. Maka dikatakan asadul jihad, jihadul hawa. Perang yang paling berat itu adalah melawan hawa, nafsu. Dan coba kamu lihat, yang paling berat dari molimo itu adalah perempuan. Maka kenapa dunia malam itu paling banyak perempuannya. Kayak saya di Jogja punya binaan LC hampir 1000. LC itu apa? Purel. Apa itu purel? Perempuan rela diusel-usel. Jumlahnya hampir 1000. Binaan saya di Sarkem mbak-mbak londenya berapa? 700. Sing teko sapa? Lah iki. Dodot. Lah kuwi ndek prinsip kok cinta ditolak Sarkem masih buka. Wah. Kowe salaman karo aku njaluk gratisan to kowe. Maka kenapa kemudian banyak orang juga patah hati gara-gara wong wedok. Mila lagune Mas Didi lari soale apa kata wong uteke ambiar. Kaya kowe kuwi. Apa? Jangan, kan bukan muhrim. Maka coba lagu-lagu tentang cewek kan banyak banget. Pacare rabi, gawe lagu, ditinggal rabi. Selawatan ditinggal rabi ya? Selawatan ditinggal rabi. Rasa joget, kiai kok joget ngawur. Wah, sok kiai kok joget. Ayo, aku tak nasihati cah nom-nom wargane Pak Ipong nganggo selawat, ditinggal rabi versi selawat. Setuju? Shallu ala Nabi Muhammad. Flash-nya diangkat. Kita bersinar dengan Ponorogo. Mudah-mudahan Ponorogo senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi pemimpinnya dan dilindungi rakyatnya. Amin. Diangkat HP-ne sing dhuwur selawatan. Seneng karo Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Hatiku rasane loro. Nyawang konco atoh karo agomo. Randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca. Salate yo ditinggalno. Apa iki wis jan asli nih. Atiku rasane loro nyawang kowe rapi karo wong liya. Nangis kate loku remo aja rasaku. Saya pengen dengar selawatannya yang kenceng. Musiknya berhenti dulu. Yang kenceng. Ya Rabbi. Wa ghafir lana ma mada ya wasial huwal turjasafa liko liha liminal ahwali mukta. Terakhir yang paling banter ya Rabbi balikakom kata mama bol ya wasi. Malaikatnya yang langit bengok, ho'a ho'e. Ora apa-apa. Sing penting ngaji. Senajan to alon, alon. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sopo. Santri sing nakal raiso opo. Aku ngaji alon, mergo sadaraku alimasiat sing kakean. Ulangi sekali lagi, aku ngaji alon mergo santri sing nakal raiso opo. Aku ngaji alon ali masiat sing kakean dosa. Tepuk tangan untuk Ponorogo. Kesel aku. Alhamdulillah. Oh, lapak polisi beda lagune. Aku ngangsor alon, alon mergo sadar aku sapa. Dadi polisi gajine rasa piro. Alah cah kuwi beda meneh. Aku mundur alon, alon mergo kowe ra gelem kelon. Lanjut pengajian. Mas Didi udah rawuh belum? Dang teko gek wis ngono pengajiane. Lanjut ngaji dulu. Mbok wis. Maka manusia yang selamat, manusia yang bisa mengendalikan nafsunya. Pejabat nafsunya terlalu tinggi, maka mohon maaf, korupsi. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin Ponorogo dijauhkan dari korupsi. Kula sering ngomong, kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Tapi kok ana pejabat-pejabat negara makan uangnya rakyat namanya? Kowe ngomong bajingan aja nyawang aku. Ora ana bajingan ganteng ngene ra ana. Kamu nafsu sama saya ya. Sorry, kita beda pemikiran. Kowe mikir aku mikir bojoku. Jomblo. Hei bojoku yo mikir aku kok ngapa? Mosok mikir kowe, ha? Bunda berdiri. Ya nanti minta doa untuk Bunda. Doakan ya. Bunda itu istri yang paling solehah. Malam Jumat aku mlebu kamar ora kowe mau ora gelem ngelon bojoku nawani. Apa Bunda? Krotone mbon siap. Napa niku kroto pakan? Akhirnya aku mlebu kamar langsung nyanyi. Kembang kantil mantan nanyar diring bedil ana cleret tipe jondil aku kaget cekelan kene ngono kae ngopo Indan kowe ngerti ra Pak Ipong sengane lagu apa cinta tak terpisahkan Cak Dikin wah belak nyanyi Pak Ipong api tekku iki aja nggo dolanan mergo tekku sagede kentongan ngono kae. Maka saya berharap malam hari ini semuanya bisa mengendalikan nafsunya. Betul? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Apapun yang berlebih-lebihan gak bagus. Coba dilihat. Warek api kuwareken ora ape. Lemu api kelemon ora. Mancung ape kemancungan lak kowe iki ra kelemon ora kowe ra kelemon le mung sak awak weteng kabeh mrongos ape kemrongosen ora ape gondrong ape kegondrongan ora ape kan aku pas kowe sing biasa-biasa wae dan pokoknya lak berlebihan kabeh iki rapi. Nafsu ape, kenapson ora ape. Ngajeng ape, ngajengan ora ape. Ngono kowe paham. Maka banyak orang yang rusak gara-gara berlebih-lebihan. Maka malam hari ini kita seneng pengajian, nyanyi karo Mas Didi, tapi jangan berlebih-lebihan. Ngambiar bareng karepmu. Wong rupa-rupa jomblo. Neng awakmu lucu, nyanyi cidrone Mas Didi Kempot nangis. Kelingan Gusti Allah ora tahu nangis. Buosok tak kandhani. Dongake Mas Didi Kempot iki kesel. Piye wingi lungguh terus, kesel bareng liwati sewu kutho tak kandhani. Maka jangan berlebih-lebihan. Mas Didi Surabaya Mas Didi Kempot. Kok wis? Yes, gek konrene gek wis aku tak pamit. Oh. Oh, cek mangan. Artis sok manganan iki piye toh? Ayo, sebelum Mas Didi Kempot datang, saya ajak selawat penutup untuk menyelamatkan diri kita dan daerah kita. Amin. Apa? Oh iya, sorry. Ada satu orang malam hari ini dan ini kebiasaan Gus Miftah kalau di panggung, pasti ada orang non-Islam pengen disahadatkan. Ini ada satu kawan kita pengen sahadat malam hari ini. Salu ala Nabi Muhammad. Banyak sini yang mau sahadat sini. Duduk aja. Sini dok, duduk sini. Saya minta mic-nya satu. Minta mic satu leh. Kita saksikan namanya Mbak siapa? Pakai mic di sekal dok. Siapa? Desi siapa? Desi Kustianti. Desi? Kustianti. Kustianti. Agamanya apa? Katolik? Iya. Awal. Oh Katolik. Masuk Islam ada yang memaksa enggak? Tidak, awalnya saya Islam. Oh, awalnya Islam terus Katolik. Oh, sekarang mau Islam lagi. Ya. Doakan mudah-mudahan Islamnya istiqomah. Amin. Dok, berdiri aja biar semuanya lihat. Gus Miftah tidak pernah memaksa kamu ya. Enggak ada paksaan? Tidak. Ikhlas karena Allah. Allah, saya ingin kembali. Coba ditirukan bareng, ditirukan. Semua diam. Anda menyaksikan sahabat kita ini. Tenang dulu sudah, tenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim ditirukan. Ashadu. Ashadu. Ulangi yang ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada Tuhan. Bahwa tidak ada Tuhan. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa Muhammad, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Ya, orang segini banyak hari ini yang tidak semuanya dosamu kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk Mbak Desi. Nah, nanti minta bimbingan sama santri-santri di sini supaya Islam dan iman kamu terkawal, ya. Terima kasih Mbak Desi. Yuk kita selawatan. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi kolbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini selawat harus khusyuk biar doa kita semuanya dijawab oleh Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi kolbi La ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad la hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad hasbi Al-Fatihah sekali untuk istri saya yang sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Ngajine wis rampung. Saiki nyanyi karo Mas Kempot. Mas Kempot mriki. Wis rampung. Saiki ngadeg arepmu. Kami mohon di dalam panggung harus kita

Dungane wong patah hati sing ban bendang entuk ganti apa? Gampang. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Wah, lha iki sadis banget lho, Gus. Ono, Bro. Wis dungane ya. Wah, ampuh iki. Cepet berarti ikhlas. Ikhlas. Iku sak menake luar biasa. Luar biasa ini Mas ya. Ye, kita nyanyi bareng-bareng. Cidro, ayo. Gus Wiswa. Pandhawa panjenengan matur suwun. Mendika jenengan teng pondok sampean bener. Sebulan sadurunge villa telepon aku ngelingan. Siap. Lanjut sampai subuh dengan Mas Didi Kempot. Tepuk tangan untuk Gus Miftah. Luar biasa, terima kasih. Siap, matur nuwun. Gus Miftah nih termasuk sing teng ndongakne kula terus, selalu mendoakan terus. Ponorogo, sak niki ngersake lagu menapa? Lagu apa? Musik. Saya minta supaya nanti Ponorogo semakin cemerlang, semakin cerah, semakin menatap masa depan yang lebih indah. Nah aku nyanyi kalung mas, nyalakan semuanya HP-nya. Yuk mas coba, langsung. Kalung mas kagem panjenengan, yuk. Saiki wis malih dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku. Kau telah Sekali lagi Bapak Bupati terima kasih atas undangannya. Luar biasa, Mas Ipong itu bukan orang lama lagi dengan saya berteman lama di Samarinda beliau yang dulu. Udah cukup lama, kira-kira hampir 17 tahun yang lalu saya udah kenal beliaunya. Saiki sing duwe rasa kangen suwe ra kepethuk karo bojone atau pacare. Ramai to Panaraga atau bojo ramai to ra kepethuk. Percaya aku kuat no hatimu bojoku antenono. Ini bojone nek ning luar negeri didongake terus. Yang di tempat bekerja biar tenang, yang di rumah yo ayem nggih. Kita nyanyi layang kangen yuk. Thank you. wong sakmene akeh lho, iki akeh tenan Ponorogo dina iki. Luar biasa ini benar-benar dari ujung sampai ke ujung ya. Kita sekarang pengen denger karaoke masanya Ponorogo. Lagu iki coba. Ah. Gonggong aku. Janjine pamit esok lunga nera, janji deh lunga ranganti sepene suene nganti kapan ata anteni. Ponorogo adalah termasuk kota yang masih menjunjung tinggi kultur, budaya, religius, dan luar biasa. Kita nyanyi Banyu Langit bareng-bareng. Tentunya salam hormat buat Bapak Bupati, Mas Ipong, Maturun. Ayo. Banyu Langit. Kalau mohon dengan hormat, mungkin Bapak berkenan, Pak Bupati sekali tepuk tangan yang terhormat, kalau beliau bareng-bareng nyanyi lagu ini, kasih tempat Bupati sampai yang sangat luar biasa. Semangatnya untuk membangun benar-benar sudah terbukti. Piye piye. Piye Mas. Mas Ipong. Halo. Siap. Waduh nuwun sewu ndak kelihatan dari sini lampunya padang banget. Yang jelas salam hormat kami luar biasa panjenengan Mas Ipong. Jih. Suara angin. Angin seneri duati. Ngelingake selera musik tak tresnani, pengen nangis suwira weruh senajan mo anang impi alang mo nalem neng dadaku tambah nono rasa kangen neng atiku ngalema neng aku penradem kesiram utanin palu. Kita nyanyi pakai musik digoyang bareng-bareng Pak Bupati yo pokok. Selamat malam Sumedalu Bupati. Luar biasa. Suara angin, angin sinari duati. Ngiling angin, selira musik tak tresnani. Pengen angin ngetoke eluh neng pipi suwira weruh senajan mung ana mimpi ngalem neng dadaku tambah nono rasa kangen neng atiku ngalem neng aku Raden kesiramu tanin payu Banyu Langit sing ana dhuwur kayangan watu gedhe kalingan menunggi udan telesono atine wong sing kasmaran setyo janji seprene tansah keringan ademe gunung rapi bodo omongke opong teman ademe gunung rapi bodo seneng langgan wono sari yo karto Bupati. Mas Dede. Secara jabatan politik saya memanggil Bupati, karena sama teman saya memanggilnya Mas Ipong. Iya. Yeah. Matenun. Sugeng rawuh ten Ponorogo. Matur sembah nuwun. Mas Dede Kempot ini orang yang saya kenal sejak 17 tahun yang lalu. Kalimantan. Di Kalimantan. Muter-muter bareng. Dari dulu sampai sekarang sudah ngetop. Dari The Godfather gak berubah. Iya. Tetap hebat orangnya, humble. Matur sembah nuwun. Ya. Top. Kita semua bangga dan terima kasih. Terima kasih, mau Mas ke Ponorogo. Ya. Siap. Pak Ipong dijak nyanyi lagu Pamer Bojo. Halo. Bojoku anyar. Maksudnya bojone sing lawas. Tapi saiki dadi anggota DPR. Sukses kagem Ibu ya, buat Ibu. Duduk klambi anyar sing nang jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamer kening aku. Neng opo seneng aku yen mbok gawe laraku pamer bojo anyar neng arepku. Monggo Pak Bupati. Ayo Mas. Tentunya sama buat Bapak Kapolres, Pak Dande, Pak Terun. Hey. Koyo ngene rasa dewok nandang kangen. Mati, wilaku pamer bojo anyar nang ngarepku eneng opo seneng aku yen ora wilaku pamer bojo anyar nang ngarepku mati turun foto oh. Sabar dulu yo. Angkat tangan semuanya. Angkat tangan nih. Mas Didi, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah menghibur. Siap. Masyarakat Ponorogo. Matur nuwun, sukses kagem panjenengan. Dan tentunya buat Ibu sukses selalu. Nggih, matur nuwun. Tepuk tangan buat bapak-bapak tenda. Aku tak leren sedilut baringku aku nyanyi meneh ya. Buat mbak-mbaknya tiga langsung nyanyi, yuk. Selamat malam Ponorogo. Kau kebangetan sama gelas rano perhatian jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kau kebangetan Ponorogo. Make kabelnya agak dinaikin sedikit. Dukung dulu Sobat Ambyar Ponorogo. Sugeng Dalu juga buat peserta ibu, juga Musbida Kabupaten Ponorogo. Spesial dari kami buat Sobat Ambyar Ponorogo. Thank you. nyemprot banyune dhisik. Hati-hati HP-mu kebes ya. Oh, Pak Bupati, ini luar biasa antusias masyarakat panjenengan. Dan sekali lagi sukses Kak Ponorogo. Nggih. Oke, coba gigi. Jek. Tulung sawangen, tawangen aku. Sing nandang rindu. Oh, tulung mulia. Senajan sedelong, aku wis rilong. Samar, ati iki samar. Kowe lali, janjimu neng pantek layar. Samar, ati iki samar. Yen nganti kowe teko, ninggal aku ganti pacar. Sedelo wae aku ora bisa ato kowe neng apa ninggal kelunga sekedhep netra aku yen kowe nganti gandeng. Kelingan iki ya. Pantai layar. Buat apa yang dibuat ini juga Bapak Kapolres Pak Dandim. Kenapa Kota Dewan yang pada hari ini juga tahu. Dan kepala dinas semuanya dan tentunya masyarakat Ponorogo yang luar biasa. Jan sedih, aku wis ilang. Samar, hati iki samar. Yen nanti kowe lali, janji nek pantek layar. Samar, hati iki samar. Yen nanti kowe tekan. Galaku ganti pacar. Ayo nyanyi. We'll be right back. Saya juga nulis buat teman saya. Dori tak tulisnya lagu Kangen Nigeri. Ya. Kita ajak nyanyi di depan bareng-bareng. Dori ini kerja bareng sama saya mulai dari bapaknya ini dulu. Tak tulisnya lagu ini spesial untuk mengungkapkan perasaan hati Dori. Ya. Di kok di mikrofon mendi. Hey. Coba angkat mic-nya. Alih, alih, alih. Kasih salam buat Pak Bupati ini, Rui. Cek cek ya. Cek cek sobat Ambyar Ponorogo. Sobat Ambyar Malang WKB dari sisi matur nuwun. Dan tentunya untuk Pak Ipong, Pak Ponorogo luar biasa suaranya. Waduh serak-serak basah. Dan tentunya masyarakatnya yang sangat luar biasa. Begitu antusiasnya menyambut tadi pas beliaunya rawuh naik di atas panggung Pak Bupati Ipong. Benar-benar penjenengan diidolakan dengan anak-anak muda Saponorogo. Yo. Cek cek cek. Nek wingi Wonogiri. Saiki ne Ponorogo. Tiwas fotomu tak pasang story. Ternyata mong mbok anggap kanca. Kowe ra masuk. Sepine wangi iki neng kene aku ngenteni kesuwen suwene wis kirang sasi neng Ponorogo kowe ra bali. Nalika urip sak omah rembulan sing ngilu ana sego padang ngono atiku lho Ponorogo luar biasa. Sobat Ambyar itu menyatukan kita semua. Sobat Ambyar malam. Undi mele. Seneri kucing. Pasang story foto Rawani. Aku nangis, aku kangen janji mungkin. Neni keri tak anteni ke mulia. Ponorogo luar biasa. Atur nuwun sangat bahagiamu tak kendangi. Kriuk kriuk. Wes. Tenan, ora nyanyi meneh. Ya. Yang jelas saya nuliskan lagu Dori. Karena Dori tak anggap rodok lumayan suarane dadi tak tuliske lagu. Ternyata disambut anak-anak muda lagunya bisa diterima. Alhamdulillah. Dongake semuanya penjenengan dan kita semua masih saling menjaga tinggi-tinggi budaya yang ada di Republik Indonesia tercinta. Ya, lagi dari lagu-lagu tradisional dari Sabang sampai Merauke, bagus semuanya. Saiki ayo ndang nyanyi meneh terus mulih ya bargi ya. Hah? Satenane tresno Ponorogo. Di sini juga ada anak muda yang pernah duet sama saya waktu itu di acara KDI itu. Sapa jenenge? Alvin? Eh, leh nyanyi aku leh, ini leh. Ini tak jalan leh. Yuk, Mas. Bapak Ipong yang luar biasa, Pak Bupati. Matur nuwun atas undangannya. Sewu kutha wis tak liwati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ora ngerteni lumamu nang endi. Sobat Ambyar, mana suaranya? kutambang kangen truning kodok. Oke, Marvin, matur nuwun. Matur nuwun Om Didi Kempot. Ya, sukses ya, Le. Amin. Terus, biasa ilmumu, nyanyimu. Amin. Okay, ganteng wis duwe, karek nekate karo kendele, yo. Okay. Sudah ya? Ya, sudah. Iki wis apa durung jam pira? Hah? Waduh, iki minor. Janji lupa mong cari sawulan pamit munalika neng stasiun Balapan. Yo hey, kita bernostalgia lagu lawas Stasiun Balapan. Buka Sobat Ambyar Ponorogo. Solo sing dadi kenangan kowe karo aku analika ngatarake lumawu nang stasiun Balapan rasane kaya wong kelangan kowe ninggal aku rakoso netes lu. Sukses buat penjenengan, sukses untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada warga-warga Ponorogo dan sekitarnya dalam tampil akbar dan juga konser ambiar sudah berjalan dengan aman dan juga nyaman. Tentunya keluarga besar dari Pemkab Ponorogo, dari Bapak Bupati, terima kasih matur suwun untuk semuanya. Tentunya lain waktu bisa kita bertemu kembali dalam waktu dan juga sesi yang sama pada malam hari ini. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.